Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih kama yuhibu Rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iqraran bihi wa tawkhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Barakallahu fikum, kita masih pada pasal al-qada wal qadar. Barakallahu fikum. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang maratib atau perkara yang harus diimani bagi orang yang beriman kepada takdir, yaitu tentang al-ilm, wal-kitabah, wal-masyiah, wal-khalq. Ilmu, bahwasannya segala sesuatu itu sudah diilmui, diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala secara global dan terperincinya dengan ilmu yang azali. Dan segala sesuatu yang terjadi di alam ini sudah tercatat di Lauhul Mahfudz. Dan segala sesuatu yang ada di langit dan bumi dan alam semesta ini terjadi dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Dan segala sesuatu yang di langit dan bumi itu semuanya makhluk ciptaan Allah. Tidak ada pencipta selain Allah. Dan juga takdir tidak bisa dijadikan alasan, hujjah bagi orang melakukan kemaksiatan, bagi seseorang untuk melakukan kemaksiatannya. Baik, sekarang Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin membawakan pembahasan tentang at-taufiq baina kauni fi'lil abdi makhlukan lillah wa kaunihi kasban lil fa'il. Cara mengkompromikan antara perbuatan seorang hamba itu ciptaan Allah dan perbuatan seorang hamba itu adalah hasil yang dilakukan oleh hamba tersebut. Pelakunya itu adalah hamba tersebut. Cara juga katanya ciptaan Allah, tapi kok barakallahu fikum yang melakukan hamba. Kata Syekh menjelaskan, arafta mimma sabak anna fi'lal abdi makhlukun lillah. Engkau telah mengetahui dari penjelasan yang telah lalu bahwasannya perbuatan seorang hamba itu makhlukun lillah, diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu kasbun lil abdi, dan bahwasannya seorang perbuatan seorang hamba itu adalah usaha, hasil yang dilakukan atau yang diperoleh oleh seorang hamba. Yujaza alaihi alhasan bi ahsan, yang akan dibalas perbuatan tersebut jika perbuatan baik dengan balasan yang lebih baik, karena pahala di sisi Allah itu satu perbuatan baik dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan sampai kelipatan yang hanya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Sehingga perbuatan hasan dibuat lebih ahsan, lebih baik. Wasayyi' bimithlihi, adapun perbuatan jelek dibalas dengan semisalnya, tidak dilipat gandakan. Fakaifa nuwaffiqu bainahuma, maka bagaimana caranya kita mengkompromikan antara keduanya. Perbuatan hamba itu ciptaan Allah, perbuatan hamba itu adalah usaha yang dilakukan hamba itu sendiri. Kata Syekh menjelaskan, barakallahu fikum, at-taufiqu bainahuma, cara mengkompromikan antara keduanya, anna wajha kauni fi'lil abdi makhlukan lillahi ta'ala amron. Bahwasanya sisi keadaan perbuatan hamba, perbuatannya, Allah hambanya sudah jelas, ciptaan Allah. Perbuatannya itu kok makhluk, ciptaan Allah, amron. Dari dua perkara. Sisi dari sisinya itu sebagai ciptaan Allah dari dua perkara. Ditinjau dari dua perkara. Al-awwal yang pertama, anna fi'lal abdi min sifatihi. Bahwasannya perbuatan seorang hamba, perbuatan seseorang, itu adalah bagian dari sifat-sifatnya. Wal abdu wa sifatuhu makhluqani lillahi ta'ala. Dan hamba dan sifat-sifatnya, hamba dan sifat-sifatnya itu keduanya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti hamba itu ciptaan Allah beserta sifat yang ada hamba tersebut. Itu juga ciptaan Allah. Atani, sisi yang kedua. Bahwasannya perbuatan hamba itu makhlukun lillah, ciptaan Allah. Tadi sudah jelas, hamba dan sifatnya itu bahasa kita satu paket sudah. Masuk dalam ciptaan Allah. Orangnya dan sifatnya. Sekarang sisi yang kedua. Ana fi'lal abdi sadirun an iradatin qalbiyatin wa qudratin badaniyatin. Bahwasannya perbuatan seorang hamba, aktivitas amalan seorang hamba, itu muncul dari keinginan hati serta kemampuan fisik. Kalau tidak ada keinginan hati, ada kemampuan, enggak terjadi perbuatan tersebut. Misalnya pengen makan misalnya, pengen makan tapi mau ngambil enggak bisa, mau nyuapin karena sakit, enggak terjadi perbuatan makan. Barakallahu fiik. Fisiknya mampu, ada keinginan hati pengen makan tapi enggak mampu. Fisiknya mampu tapi enggak ada keinginan, enggak mau makan. Enggak pengen makan kok. Jadi perbuatan hamba kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu terjadi dengan iradah qalbiyah, keinginan hati, dan qudratin badaniyatin, kemampuan badan dia, fisik dia. Walaulahuma lam yakun fi'lun. Kalau seandainya tidak ada dua komponen tadi, tidak ada keinginan hati, tidak ada kemampuan fisiknya, badannya, tidak ada, maka lam yakun fi'lun. Tidak dikatakan itu sebagai perbuatan. Tidak terjadi perbuatan tersebut. Walladzi khalaqa hadhihi al-iradata wal qudrata wallah ta'ala, dan yang menciptakan keinginan hati tadi serta kemampuan tadi, kemampuan fisiknya, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khaliqus sabab khaliqul musabbab. Maka Allah yang menciptakan sebab, dia pulalah yang menciptakan musababnya. Sebab, musabab. Inti dari segala sebab itu musabab. Fa nisbatu fi'lul abdi ila khalqillahi law nisbatun musabbib ila sabab. La nisbatu mubasyarat atau nisbatan mubasyaratan. Atau la nisbatun mubasyaratun, boleh juga. Maka penisbahan perbuatan seorang hamba, amalan seorang hamba, itu adalah ciptaan Allah. Itu nisbah musabbib kepada sebab. Penisbahan musabbib, yaitu Allah yang menjadikan sebab tadi, yang menciptakan sebab. Sebabnya terjadi perbuatan apa? Karena ada iradah qalbiyah, keinginan hati, ada kudratul badaniyah, kekuatan badan, yang menciptakan kudroh, kekuatan badan, yang menciptakan keinginan hati siapa? Allah. Maka dinisbahkan sebagai penciptaan Allah. Penisbahan musabib ila sabab, yang menjadi menciptakan sebab kepada sebab tersebut. La nisbatun mubasyaratun atau la nisbatan mubasyaratan, boleh juga. Bukan penisban secara langsung. Allah yang makan, Allah yang sholat, enggak. Penisbahan penciptaan yang menjadikan sebab seorang memiliki kudroh atau keinginan hati serta kemampuan fisik itu Allah. Li'annal mubashira haqiqatan wal abdu, dikarenakan yang melakukan secara langsung hakikatnya adalah hamba itu sendiri. Yang makan ya langsung itu hamba sendiri. Yang melakukan sholat ya hamba itu sendiri. Yang melakukan perbuatan sedekah hamba itu sendiri. Langsung. Iya. Falidzalika nusibal fi'lu ilaika kasban wa tahsilan. Oleh karena itu, perbuatan seorang hamba itu dinisbahkan kepada hamba tersebut sebagai hasil dan sebagai sesuatu yang dia peroleh dan sesuatu yang dia dapatkan. Ya. Barakallahu fikum. Kalau perbuatan baik, dia mendapatkan balasan yang lebih baik. Kalau perbuatan jelek, in syarron fasyarrun. Jika amalan jelek, maka jelek pula balasan. Wa nusiba ilallah khalqan wa takdiran, dan perbuatan seorang hamba itu dinisbahkan kepada Allah karena Allah yang menciptakan perbuatan tersebut dan mentakdirkan, menetapkan perbuatan tersebut pada hamba itu tadi. Falikulli nisbatain i'tibarun wallahu alam. Maka pada masing-masing dua penisbahan tadi ada sudut pandang masing-masing. Kalau dilihat dari sudut pandang usaha dan hasil itu perbuatan hamba. Kejelekan itu yang dilakukan hamba itu sendiri. Tapi dari sisi penciptaan itu yang menciptakan Allah. Allah menciptakan keinginan hati, menciptakan kemampuan fisik hamba tersebut. Allah mentakdirkan sebelum hamba diciptakan nanti demikian. Dia nanti demikian, demikian, rizkinya demikian. Dia menjadi orang yang syaki, sengsara. Atas sa'id, orang yang bahagia. Sudah Allah takdirkan. Allahu ta'ala a'lamu bissawab. Qala rahimahullah al-mukhalifuna lil-haqi fil-qadai wal-qadar wal-raddu alaihim. Sekarang permasalahan yang berikutnya, Syekh membawakan permasalahan orang-orang yang menyelisih kebenaran dalam masalah qada dan qadar dan bantahan untuk mereka. Mengapa orang-orang tersebut, kelompok-kelompok tersebut menyimpang, menyelisih kebenaran dalam takdir? Karena barakallahu fikum tidak melihat dalil-dalil yang ada semuanya. Tidak dilihat secara menyeluruh, sebagiannya saja. Sehingga mereka salah. Al-mukhalifuna lil-haqi fil-qadai wal-qadari ta'ifatani. Orang-orang yang menyelisihi kebenaran dalam permasalahan qada dan qadar, ketetapan dan takdir Allah, itu ada dua kelompok. Al-ta'ifatul ula al-jabriyah, itu kelompok yang pertama al-jabriyah. Kelompok jabriyah. Bagaimana pemikiran mereka berkaitan dengan takdir? Yaqulun al-abdu majburun. Mereka berpendapat bahwasannya seorang hamba itu dipaksa. Enggak bisa begini, enggak bisa begitu, Pak, harus buat ini. Ala fi'lihi wa laisa lahu ikhtiyarun fi dzalik, dan dia tidak memiliki pilihan dalam perbuatan tersebut. Bahasa yang mereka gunakan bagaikan kapas atau bulu yang ditiup angin ke sana kemari. Enggak memiliki pilihan. Tidak memiliki keinginan. Wa naruddu alaihim bi amrain. Kita bantah mereka dengan dua perkara. Al-amrul awal, yang pertama, annallaha adhafa amalal insan ilaih. Bantahan pertama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyandarkan perbuatan hamba tersebut, perbuatan seseorang kepada dia. Tidak kepada Allah. waja'alu kasban lahu, dan amalan perbuatan orang tersebut Allah jadikan sebagai usaha dia, hasil yang dia peroleh. Yu'aqabu wa yuthabu bihasabi, dia dihukum, diiqab, dan diberi thawab, diberi pahala sesuai dengan amalannya. Amalannya buruk, jelek, maka dihukum oleh Allah SWT. Amalannya bagus, amalan soleh, maka diberi pahala oleh Allah SWT. Walau kana majburan alaih, kalau seandainya hamba itu dipaksa dalam amalannya, masokha nisbatu ilaih, maka tidak benar dinisbahkan amalan tersebut kepada hamba tadi. Berarti ya dinisbahkan kepada Allah harusnya. Walakana iqabuhu alaih zulman, dan niscaya perbuatan menghukum dia perbuatan kezaliman. Lo, saya dipaksa melakukan amalan ini, kok saya dihukum? Ini bagaimana ini? Kezaliman. Maka Allah menyandarkan amalan hamba itu kepada dia, dan tidak dijadikan itu sebagai hasil yang dia dapatkan. Kalau dia beramal soleh, mendapatkan pahala, beramal jelek, mendapatkan ancaman hukuman dari Allah SWT. Dan tidak tepat kalau dia dipaksa amalannya disandarkan kepada dia, dinisbahkan kepada dia. Dan hukuman yang dia peroleh, kezaliman, amalnya sudah dipaksa kok dihukum. Al-amru tsani, sisi yang kedua, bantahan untuk Jabriyah ini. Bahasanya seorang hamba tidak memiliki kehendak, dipaksa bagaikan kapas yang diterbangkan oleh angin, kesana kemari, tidak memiliki kehendak. Anna kulla wahidin ya'riful farqa bainal fi'lil ikhtiyari wattirari, bahwasanya setiap orang mengetahui perbedaan antara perbuatan yang itu pilihan dia dan perbuatan yang bukan pilihan dia. Barakallahu fikum. Perbuatan bukan pilihan dia, yaitu perbuatan yang dipaksa gampangnya, bukan pilihan dia. Fil haqiqah wal hukmi, pada hakikat dan hukumnya. Kemudian Syekh memberikan gambaran contoh, falau tada syakhsun ala akhara, kalau seandainya ada seseorang berbuat i'tidak, berbuat melampaui batas, sewenang-wenang kepada orang lain, wada'ana majburun ala dzalika biqadha'illah, kemudian orang yang berbuat zalim tadi, melampaui batas tadi, mengaku saya ini dipaksa, untuk melakukan perbuatan zalim tadi dengan takdirnya Allah, dengan ketetapan dan waqadarihi, dan takdirnya Allah. La'adda dzalika safahan, niscaya dia akan menganggap pengakuan tadi suatu bentuk kebodohan. Safah, kedunguan. Mukhalifan lil ma'lum bil darurah, menyelisih sesuatu yang sudah diketahui, sudah maklum secara pasti. Jelas-jelas itu perbuatanmu sendiri. Kamu dolimnya misalnya mukul, mukul orang tersebut. Masa terpaksa dengan qadha' dan takdirnya Allah, dipaksa oleh Allah. Jelas-jelas pilihanmu sendiri, sadar mendzalimi orang tersebut. Barakallahu fikum. Ini bantahan kepada kelompok Jabriyah yang mengatakan bahwasanya seorang hamba itu dipaksa dalam melakukan amalannya, tidak ada pilihan. At-taifatu tsaniyah al-qadariyah, kelompok menyimpang yang kedua dari kebenaran dalam masalah qadha dan qadar adalah al-qadariyah. Yaqulun, mereka berpendapat, al-abdu mustaqillun bi'amalihi, seorang hamba itu merdeka, bersendirian dalam melakukan amalannya. Laisa lillahi fihi iradatun wala qudratun wala khalqun, tidak ada bagian untuk Allah Subhanahu wa taala pada amalan hamba tersebut, kehendak, kemampuan dan penciptaan. Tidak ada andil Allah dalam penciptaannya, ya, kehendaknya dan kekuasaannya. Enggak ada. Barakallahu fikum. Jadi bahasanya hamba itu menciptakan perbuatan sendiri. Iya. Sebagian ulama mengatakan ini lebih parah daripada Nasara dan Yahudi. Nasara mengatakan Tuhan mereka tiga. Barakallahu fikum. Ini mengatakan setiap orang menciptakan perbuatan sendiri. Berarti banyak pencipta. Sehingga Qadariyah ini dijuluki oleh para ulama sebagai majusu hadil ummah, majusinya umat ini. Majusi kan ada tuan gelap, ada tuan terang. Tuan gelap itu yang menciptakan kejelekan-kejelekan. Maksiatan-kemaksiatan. Kekufuran-kekufuran semisalnya. Tuan terang itu menciptakan kebaikan. Itu majusi. Wa naruddu 'alaihim bi amrayn, kita bantah mereka dengan dua perkara. Al-amrul awal anna mukhalifun liqaulihi ta'ala, bahwasanya pendapatnya Qadariyah yang mengatakan hamba itu menciptakan amalnya sendiri itu menyelisih firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai', Allah lah dia pencipta segala sesuatu. Segala sesuatu. Sehingga Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala dalam Salatul Usul, wa kullu ma siwallahi alam, dan segala sesuatu selain Allah itu alam, yaitu makhluk. Wa ana wahidun min dzalikal alam, kata Syekh selanjutnya, dan aku termasuk dari bagian alam tersebut, makhluk tersebut. Allah mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat 62, Allahu khaliqu kulli syai', Allah dialah yang menciptakan segala sesuatu. Kok ada selain Allah bisa menciptakan perbuatan dia sendiri? Dalam firman yang lainnya As-Saffat ayat 96, ketika mengisahkan tentang Nabi Ibrahim, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah lah yang menciptakan kalian dan juga menciptakan amalan perbuatan kalian. Sangat jelas, kalian dan amal perbuatan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ulama barakallahu fikum membuat karya tulis-karya tulis berkaitan tentang bahwasanya amalan seorang hamba itu makhluk diciptakan oleh Allah. Seperti diantaranya Al-Imam Al-Bukhari, beliau memiliki risalah yang namanya Af'alu atau Khalqu Af'alil Ibad, makhluknya perbuatan-perbuatan hamba. Atau gampangannya, perbuatan-perbuatan seorang hamba itu makhluk. Khalqu af'alil ibad. Itu menjelaskan tentang bahwasannya, beliau bukan riwayat-riwayat tentunya, hadis-hadis yang misalnya, perbuatan seorang hamba itu makhluk diciptakan oleh Allah. Menyelisih nas. Atsani, perkara yang kedua, annallaha malik kussamawati wal ard. Bantahan yang kedua bagi kelompok Qadariyah ini yang mengatakan hamba itu menciptakan, merdeka dengan amalannya, tidak ada Allah, tidak ada andil dari Allah SWT dalam hal penciptaan, kekuasaan dan kehendak. Wasanya Allah malikus samawati wal ard. Pemilik langit-langit dan bumi, tentunya berserta isinya. Pemiliknya Allah. Fa kaifa yakunu fi mulkihi ma la tata'allaku bihi iradatuhu wa khalquhu? Maka bagaimana mungkin bisa dalam kerajaan kekuasaan Allah berupa langit-langit dan bumi, dan di antara keduanya dan apa-apa yang ada di dalamnya, ada sesuatu yang tidak berkaitan dengan kehendak serta penciptaan Allah. Enggak mungkin. Semuanya diciptakan oleh Allah, miliknya Allah, kok Allah enggak ada andil di situ. Ini bantahan secara akal, kalau tadi secara dalil nas, menyelisih nas. Barakallahu fikum. Itu dua kelompok yang sesat dalam permasalahan takdir. Kemudian Syekh membahas permasalahan berikutnya, aqsamul iradati wal farqu bainahuma, macam-macam iradah dan perbedaan di antara keduanya. Iradatullahi tanqasimu ila qismain, kauniyatin wa syar'iyatin. Iradahnya Allah, kehendaknya Allah itu terbagi menjadi dua macam. Jadi tidak satu macam. Mengapa mereka tersesat dalam permasalahan takdir? Di antara dari sisi iradah ini. Loh, masa Allah menghendaki kejelekan? Loh, masa Allah menghendaki demikian? Masa Allah menciptakan kejelekan demikian? Berarti itu bukan Allah. Enggak boleh gitu. Itu ada Tuhan yang lain. Ya. Tuhan kejelekan. Allah Tuhan kebaikan. Na'udzubillah. Maka dibahas macam-macam iradah, kehendak Allah. Iradah Allah, kehendak Allah terbagi menjadi dua macam. Ada yang kauniyah, kauni sifatnya, yaitu yang pasti terjadi, yang itu adalah kehendak Allah yang pasti terjadi. Dan kehendak syar'iyah, kehendak secara syar'i, kehendak yang dicintai oleh Allah dan belum tentu terjadi. Kalau kauni, takdiri tadi, yang berupa takdir kauni, pasti terjadi. Dicintai oleh Allah, tidak dicintai oleh Allah, pasti terjadi. Kalau iradah syar'iyah, itu iradah yang dicintai oleh Allah, tapi belum tentu terjadi. Taifal kauniyatu hiyallati bimaknal masyiah, maka iradah, kehendak kauniyah, adalah kehendak yang mana masyiah. Kauniyah di sini maknanya masyiah, kehendak yang dimiliki oleh Allah, keinginan Allah. Keinginan belum tentu suatu yang dicintai. Kaqoulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Maka barang siapa yang dikehendaki, yurid, barang siapa yang Allah mengendaki untuk memberikan hidayah kepadanya, petunjuk kepadanya, yashrah sadrahu lil Islam, Allah lapangkan dadanya untuk menerima agama Islam. Wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyikan haraja. Dan barang siapa yang Allah kehendaki untuk menyesatkannya, lihat, Allah kehendaki untuk menyesatkan nama tersebut, pasti terjadi. Ya ja'alau sadru dayyikan haraja, Allah jadikan dada dia sesak dan sempit, berat menerima agama ini, berat menerima al-haq. Ini iradah kauniyah, kehendak Allah yang pasti terjadi. Ada kalanya dicintai oleh Allah, ada kalanya tidak dicintai Allah. Kesesatan, Allah tidak mencintai, tapi Allah mengendaki. Itu terjadi. Wa syar'iyah, kehendak yang sifatnya syar'iyah. Hiyallati bimakna al-mahabbah. Syar'iyah adalah maknanya kehendak yang dicintai oleh Allah. Kaqoulihi ta'ala, seperti firman Allah ta'ala, Allah yuridu ayyatuba alaikum. An-Nisa ayat 27. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki, menginginkan untuk menerima tobat kalian. Bertobat amalan apa? Amalan soleh. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ketika Allah menghendaki untuk menerima tobat seorang hamba, maka itu adalah kehendak syariah. Perkara yang dicintai oleh Allah. Wal farqu bainahuma, sekarang perbedaan antara kehendak kauniyah dan kehendak syar'iyah. Iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. In annal kauniyata yalzam fiha wuku'ul murad. Bahwasanya iradah kauniyah mengharuskan padanya terjadinya apa yang diinginkan. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Ini kauniyah. Sehingga nama lain iradah kauniyah adalah takdiriyah, sesuatu yang ditakdirkan Allah. Wala yalzam an yakuna mahbuban lillah, dan tidak mengharuskan iradah kauniyah tadi sesuatu yang dicintai oleh Allah. Kesesatan Allah enggak mencintai, kekufuran Allah enggak mencintai, kejelekan, kemaksiatan Allah. Ternyata apa terjadi? Iya, maka itu iradah kauniyah. Iya, bisa juga suatu tersebut terjadi. Iya, keimanan ada orang yang beriman. Iya. Terjadi, maka itu terkumpul padanya iradah kauniyah, iradah syar'iyah. Karena terjadi dan dicintai oleh Allah. Iya. Wa amma syar'iyyatu, adapun iradah syar'iyyah, fal yalzam an yakunal murad fiha mahbuban lillah. Maka mengharuskan pada iradah tersebut adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah. Iya. Amalan-amalan ibadah, amalan-amalan ketaatan. Iya. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Allah menghendaki demikian. Wala yalzam wuku'uhu, tapi tidak mesti terjadi. Allah memerintahkan anak-anak itu supaya berbakti kepada orang tua, ternyata banyak juga anak yang durhaka, kurang ajar dengan orang tuanya. Nih. Barakallahu fikum. Maka terjadi padanya iradah kauniyah. Nih. Kalau ternyata anaknya barakallahu fikum berbakti kepada orang tua, maka ini terjadi padanya iradah syar'iyah sekaligus iradah kauniyah, karena terjadi. Membantu orang tuanya, mendoakan kebaikannya, taat kepada orang tuanya pada perkara yang ma'ruf, yang baik. Barakallahu fikum. Ini perbedaan antara keduanya. Selesai pembahasan takdir. Masuk pada pasal yang berikutnya. Qala al-imam, atau faslun fil iman, pasal tentang keimanan. Qala al-imam Ibn Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, wal imanu qawlun bil lisani wa amalun bil arkani wa aqdun bil janani yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil isyani. Iman adalah ucapan dengan lisan dan amalan dengan anggota badan, serta keyakinan di dalam hati. Maka jangan digubris ucapan seorang, sing penting hati ini apik. Mana amalannya? Yang penting bagus hatinya. Keimanan itu diwujudkan dengan hati, lisan, dan amalan. Enggak sholat kok, yang penting hati ini apik. Omongannya kotor, jelek, kok hati ini apik. Mana keimanannya? Enggak sempurna keimanannya. Yazidu bil ta'ah, iman itu bertambah dengan melakukan ketaatan-ketaatan. Sehingga kita bisa menilai diri kita sendiri dalam sehari ini. Amalan ketaatan apa yang sudah kita lakukan? Ternyata banyak amalan tersebut. Kita bisa menilai kurang lebihnya lah. Masya Allah sedang bertambah ini. Kok mungkin kita muhasabah, introspeksi diri pada hari sebelumnya kemarin. Kemarin amalan ini ditinggalkan, amalan kesalahan itu tidak dilakukan. Qiraatul Quran kosong sehari, plong. Barakallahu fikum. Mendolimi ini, mencaci ini, mencaci itu. Sedang turun imannya. Bisa dilihat masing-masing diri kita. Qala Allahu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa, dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan supaya beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan yang kepadanya, hunafa, dalangan jalan yang lurus, wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah, dan diperintahkan untuk menegakkan salat, menunaikan zakat, dan itulah dinul qayyimah, agama yang lurus. Sisi pendalilannya bagaimana? Bahwasanya ayat tersebut adalah terkandung pada definisi iman, ucapan lisan, amalan anggota badan, keyakinan dalam hati. Faja'ala ibadatallahu ta'ala wa ikhlasal qalbi wa iqamas salah wa ita'az zakah kullahu minad din. Dalam ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan peribadatan, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas, mengikhlaskan hati, amalan hati, ikhlas. Wa iqamash shalah, amalan anggota badan, dan juga ada amalan lisannya, salat itu ada zikirnya, ada doanya di situ, ya. Wa itaaz zakah, amalan anggota badan, kullahu minaddin, semuanya termasuk agama. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalil yang lainnya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Keimanan itu ada 70 sekian cabang. A'laha syahadatu an la ilaha illallah. Yang tertinggi adalah persaksian bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah, diibadai. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah semata. Wa adnaha imatatul adani tariq, dan yang paling rendah dari cabang keimanan itu menghilangkan gangguan dari jalan, batu, duri, pecahan kaca atau semisalnya. Itu keimanan, jangan diremehkan. Kalau kita menyingkirkan warakallahu fikum duri, batu yang di tengah jalan, itu bukti warakallahu fikum keimanan dia. Jangan meremehkan. Iya. Faja'alal qawla wal amala minal iman. Maka dalam hadis tersebut Rasulullah menjadikan al-qawl, yaitu persaksian la ilaha illallah, wal amal, dan amalan menghilangkan gangguan di jalan. Iya. Minal iman, termasuk dari bagian keimanan. Iya. Sekarang dalil bertambah dan berkurangnya iman. Wa qala Allahu ta'ala fazadahum imanan. Iya. Maka Allah menambahkan kepada mereka keimanan. Liyazdadu imanan, supaya bertambah kepada mereka keimanannya. Ya, sangat jelas ayat tersebut menunjukkan iman itu bisa bertambah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbi mithqali burrah au khardalah au dzarrah minal iman. Nanti akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ini fadlu tauhid, fadlu kalimah la ilaha illallah, keutamaan tauhid. Ya, yeah. Bisa menyelamatkan seorang hamba dari api neraka. Ya, yeah. Selamat, sama sekali tidak masuk neraka, selamat dari kekekalan dalam neraka. Eh, tidak sampai kekal kalau sampai disiksa dalam neraka. Akan keluar nanti pada hari kiamat, akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dalam hatinya ada seberat biji gandum, bur. Ya, bur itu gandum. Atau biji sawi, atau satu dzarrah. Dzarrah ada mengatakan dzar itu artinya semut, ya. Ada yang mengatakan partikel yang paling kecil, dzarrah. Fa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa melakukan amalan kebaikan sebesar dzarrah, dia akan mendapatkan balasannya, akan melihatnya nanti. Wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengamalkan seberat dzarrah, amalan syar, kejelekan, dia akan yarah, akan melihatnya, akan mendapatkan hasilnya nanti pada hari kiamat. Itu dzarrah. Ada yang mengatakan semut, ada yang mengatakan sesuatu yang kecil, ada yang mengatakan debu ketika terkena sinar, ada titik-titik, itu namanya dzarrah. Walaupun secara bahasa dzar itu artinya semut. Wallahu a'lam. Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengkritik orang yang mengatakan dzarrah itu diartikan atom. Dia dalam qaulul mufid syarah kitab tauhid, beliau demikian. Enggak benar itu. Masa Rasulullah SAW berbicara kepada sahabat dengan sesuatu yang tidak mereka pahami. Tentunya Rasulullah berbicara dengan sesuatu yang dipahami para sahabat. Enggak, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin mengartikan dzarrah dengan semut kecil, ya, sekitar semut. Wallahu a'lam. Minal iman, dari keimanan. Sisi pendalilannya faja'ala mutafadilan. Dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan keimanan itu bertingkat-tingkat keutamaannya. Ada yang sebesar biji gandum, ada yang sebesar biji sawi, ada yang sebesar dzarrah. Tingkat-tingkat. Walaupun kecil sebesar dzarrah akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia bertauhid. Keimanannya sebesar itu tadi, dikeluarkan dari neraka. Yeah. Itu warakallahu fikum rahmahnya Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Ya. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin al-iman, keimanan. Al-imanu lughatan at-tasdiq. Iman itu secara bahasa dilihat dari sudut pandang bahasa itu maknanya at-tasdiq, pembenaran. Ya, para ulama ketika menjelaskan at-tasdiq ini maksudnya pembenaran disertai ketundukan. Pembenaran disertai pengikraran, penetapan, tidak semata-mata pembenaran. Iya. Karena barakallahu fikum iblis mengakui tentang kebenaran Allah Subhanahu wa taala karena langsung mendapatkan perintah dari Allah untuk sujud kepada Adam, akan tetapi tidak tunduk kepada Allah, sombong. Maka itu enggak termasuk keimanan. Iya. Yahudi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mengakui. Iya. Ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka orang-orang Yahudi itu sangat tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mengetahui anak-anak mereka, bahkan lebih tahu daripada anak-anak mereka. Iya. Dari kitab suci mereka, Taurat. Iya. Tapi mereka tidak mau mengikuti Nabi. Maka itu bukan keimanan. Pembenaran saja, kebenaran. Fir'aun, barakallahu fikum, itu juga barakallahu fikum mengakui kebenaran risalah yang dibawa oleh Musa alaihissalam. Akan tapi ketika tidak mau tunduk dengan apa yang dibawa oleh beliau alaihissalam, Musa alaihissalam, maka Fir'aun tidak masuk dalam rombongan orang-orang yang beriman. Iya. Karena kezaliman dan merasa tinggi dia. Sehingga atas dik di sini maksudnya atas dik ma'al idzan atau atas dik ma'al iqrar. Ya. Yeah. Wastilah kana adamun secara istilah sebagaimana diucapkan oleh mu'alif tadi Ibnu Qudamah, qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan. Wa amalun bil arkan, dan amalan dengan anggota badan. Wa aqdun bil janan, dan keyakinan di dalam hati. Mithalul qaul, contoh keimanan berupa ucapan, yaitu ucapan la ilaha illallah. Ya, dan tentunya ucapan-ucapan zikir yang lainnya juga, atau doa atau amal-amalan yang berupa ucapan, ya, qiraatul Quran semisal. Wa mithalul amal, dan mithal keimanan berupa amalan ar-ruku', ibadah salat, yaitu di dalamnya ada amalan ruku'. Wa mithalul aqdi, dan misal contoh keimanan berupa keyakinan, al-imanu billah, keyakinan, keimanan tentang Allah, beriman kepada Allah, beriman tentang keberadaan Allah, beriman uluhiyahnya Allah, satu-satunya yang diibadai, rububiyahnya Allah. Iya. Saya Allah yang satu-satunya mencipta, mengatur alam semesta, yang memberikan rezeki dan seterusnya dari perbuatan-perbuatan Allah, dan beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Itu beriman kepada Allah. Ini amalan hati. Wa malaikatihi, dan beriman kepada malaikat-malaikatnya. Wa ghairi dzalika mimma yajibu i'tiqadu, dan selain itu dari perkara-perkara yang wajib diyakini. Ya, wajib, wajib untuk meyakininya. Wa dalilu ala anna hadza huwal iman, dan dalil yang menunjukkan bahwasannya itu termasuk keimanan, ya, ini semuanya termasuk keimanan, qaulu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan, yaitu agama, kepadanya, hunafa, sebagai jalan yang lurus, wa yuqimus shalah, dan menegakkan salat, wa yu'tuz zakah, menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyim, dan itu adalah agama yang lurus. Faja'alal ikhlasa was-salata waz-zakata minad-din. Dalam ayat tersebut Allah menjadikan amalan ikhlas. Ikhlas itu kan dalam hati. Iya. Was-shalah, salat itu kan amalan anggota badan dan juga amalan lisan. Waz-zakah, amalan badan termasuk agama. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-imanu bid'un wa 70 syu'batan a'laha syahadah. Allah ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq. keimanan itu ada 70 sekian cabang. Yang tertinggi adalah persaksian syahadatu alla ilaha illallah. Persaksian bahwasanya tidak ada sembahan yang benar, atau persaksian bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadai kecuali Allah. Ya, berarti segala sesuatu yang diibadai selain Allah adalah ilahun batil, ya. Sembahan yang batil. Karena ilahul haq adalah Allah saja. Dan wa adnaha, dan paling rendah dari keimanan adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, sebagian para ulama barakallahu mengambil istimbat, menyingkirkan jalan secara hissi nyata di jalan benar-benar dihilangkan, itu termasuk keimanan. Tentunya lebih besar lagi menyingkirkan jalan secara maknawi, yaitu barakallahu fikum memperingatkan kebid'ahan, kesyirikan, kemaksiatan. Itu kan sesuatu yang mengganggu. Jalannya seorang mukmin dalam safar. Kita semuanya kan safar ini, musafir. Ini nanti akan sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab, dibalas amalan kita. Rawahu Muslimun bil lafdin, dan Imam Muslim meriwayatkan dengan lafaz fa afdaluha qaulu la ilaha illallah, dan yang paling utama, keimanan yang paling utama, cabang yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Wa aslu fi sahihain, dan asal dari lafaz itu tersebut dalam sahihain, sahih Bukhari dan sahih Muslim. Wal imanu yazidu bi tha'ah wa yanqusu bil ma'siyah liqouli ta'ala, dan keimanan itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Berdasarkan firman Allah taala, fazadahum imanan, maka Allah menambahkan kepada mereka keimanan. Ali Imran ayat 173. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya bertambah kepada mereka keimanan bersamaan dengan keimanan mereka yang sudah ada. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqalu burrah aw khardalah aw dhur aw dharrah min iman. Akan keluar nanti dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada seberat satu biji gandum atau satu biji sawi atau satu biji dzarrah dari keimanan. Rawahul Bukhari binahwi. Hadis tersebut diriwayatkan Imam Bukhari semisal dengan itu tadi. Faja'alahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mutafadilan. An-nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan keimanan dalam hadis tadi bertingkat-tingkat keutamaannya. Ada yang sebesar burrah gandum, besar biji sawi. Ada yang sebesar dzarrah. Hingga dzarrah yang paling kecil. Wa idza thabatat ziyadatuhu thabata naqsu. Jika telah tetap penambahannya, tentunya telah tetap juga pengurangannya, kurangnya keimanan tersebut. Sebelum bertambah berarti kurangnya. Posisi sebelum pertambahan kurang. Karena bertambah tadi kurang, jadi sesuatu yang bertambah. Jika ditetapkan tambahnya iman, jadi juga berkurang. Posisi kurangnya di sini tadi, bertambahnya di atas ini tadi gambarannya. Li'anna min lazimi ziyadah an yakunal mazidu alaihi nakisan aniz zaid. Dikarenakan kelaziman, keharusan tambahan itu menunjukkan al-mazid, sesuatu yang ditambah tadi kurang. Dari posisi kurang ditambah. Kurang dari tambahan. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bissawab. Saya kira cukup karena sudah masuk pada pasal yang berikutnya, pasal sam'iyat. Apa itu sam'iyat? Sam'iyat kurang lebih adalah sesuatu yang bisa ditetapkan berdasarkan syariat, yaitu berdasarkan as-sama', pendengaran. Artinya berdasarkan wahyu dari Alkitab dan Sunnah. Apa saja berkaitan dengan sam'iyat, ada perkara-perkara yang besar yang terkadang tidak bisa dicerna oleh akal. Akan tapi ini sahih. Nas yang sahih. Dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengucapkan dari hawa nafsunya, tidak lain yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.